Citunaga, Lela Karisma, Sakura Record Surabaya, Opale. Wisa bentinane aku ra bisa turu, mikir awakmu sak kelemero aku. Wisa Surabaya, Citunada.